Dalam lelah rindu cahayamu, gelapku menikam kalbu sendu. Nyanyian resah menggambar wajahku dihempas gelombang hidup. Hadir, hadirlah engkau cahaya, usir gelap di jiwa. Hari yang berlalu tanpamu semua hilang, tinggal sunyi dalam isi kehidupan. Hapus dendam benci di hati, balut luka di jiwa. Teranglah, teranglah hati. Waktu yang begitu cepat berlalu, waktu yang tak pernah mau menunggu. Dalam air mataku, dalam luka dan kecewaku, hadir, hadir, hadirlah. Terang, teranglah jiwa. Ku memohon, ya Ilahi. Gambar wajahku dihempas gelombang.